Jumlahnya berapa? 6.000 tawanan. Nah, yang berbentuk perak atau perak adalah 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Sangat banyak. Tetapi, sudah tiba di Jirana. Sudah beberapa hari meninggalkan Thaif, belum beliau masih belum beliau masih belum membagi harta ghanimah. Kenapa? Ya badawi an yaqdama khawazinu ta'ibin. Beliau mengharapkan, ya badawi, mengharapkan mencari orang-orang Khawazin. Beliau mengharapkan orang-orang Khawazin yang lari itu datang dalam keadaan bertaubat. Nah, fayuharrizu amwalahum wasabayahum. Maka kalau mereka datang dalam keadaan bertaubat, maka mereka bisa minta perlindungan. Nah, atau mereka akan berupaya melindungi harta-harta mereka dan tawanan-tawanan mereka. Ini menunjukkan ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, dakwah Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan harta yang menjadi tujuan. Dari paham ya? Yang diinginkan adalah supaya manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu tujuan dalam berdakwah. Bukan tujuan utama ghanimah. Mencari harta, memperluas wilayah sebanyak-banyaknya supaya jaya, supaya banyak wilayah kekuasaannya, supaya harta banyak melimpah. Lah. Tetapi tujuannya adalah bagaimana manusia itu masuk ke dalam Islam. Litakuna kalimatullahi iyal mulia. Supaya kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Ini beliau dalam kondisi harta rampasan perang ghanimah itu banyak, beliau tidak membaginya, belum membaginya sampai berapa belas hari. Dengan harapan mereka-mereka yang lari itu kembali bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga mereka bisa minta kembali harta-harta mereka dan tawanan-tawanan mereka. Lihat Rasulullah SAW. Tetapi famaja'a ahadun, ternyata tidak ada seorang pun yang datang. Fa'akhrajal humusa minal ghanimah. Fa'akhrajal humusa minal ghanimah. Maka beliau pun mengeluarkan 1/5 dari ghanimah. Maksudnya 1/5 sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan pembagian ghanimah, 1/3 itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, sisanya baru dibagi kepada pasukan. Wa a'taha li'unasin du'afa'il Islam yata'allafuhu. Dan beliau memberikan ghanimah tersebut kepada orang-orang yang masih lemah keislamannya. Beliau memberikan harta tersebut, ghanimah, kepada orang-orang yang masih lemah keislamannya. Ya ta'allafuhum, dalam rangka melembutkan hati mereka. Orang-orang yang baru masuk dalam Islam, yang belum kokoh keislamannya, diberi harta oleh Rasulullah SAW. Waliunatin lam yuslimu ba'du liyuhabbiba ilaihimul Islam. Dan beliau pun memberikan kepada orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam, supaya mereka jadi cinta kepada Islam. Dan sekali lagi, ini menunjukkan benar-benar tujuan itu adalah manusia itu masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Islam menjadi benar-benar kokoh bersarang di dalam hati-hati mereka. Nah, yang masih lemah-lemah tadi, nah, diberi harta, ghanimah oleh Rasulullah SAW, sampai pun yang belum masuk ke dalam Islam. Dalam rangka apa? Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Bagaimana juga dalam pembagian zakat. Zakat mal itu ada untuk lil mu'allafati qulubuhum, untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, para mu'allaf. Nah, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam dikasih. Nah, fa'ata Abu Sufyan 40 uqiyah min al-fiddah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan kepada Abu Sufyan, yang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, memberikan kepada Abu Sufyan 40 uqiyah perak. 40 uqiyah dari perak. 40 uqiyah dari perak. Wa mi'atan minal ibil. Dan diberikan kepada Abu Sufyan 100 ekor unta. Diberikan berapa? 100 ekor unta. 40 uqiyah dari perak. Uqiyah itu perak. 6 dan 100 ekor unta. Wa a'ta mithla dzalika li ibnihi Yazid. Begitu juga Rasulullah memberikan semisal itu pula. 6 kepada putranya yang bernama Yazid. Yazid bin Abi Sufyan. Naam. Wah, bukan kitab di sana. Dan beli yang pesan ya. Saya mau nanya. Kalau santri itu wajib mengambil kitab seperti ini. Tolong dipesankan besok. Bagi santri. Siapa yang bukan kitab? Tunjuk tangan. Alif. Yazid. Apa harokat terakhirnya itu? Yazid. Dalnya itu. Yazid. Yazidi. Yazida. Libnihi Yazid. Bisa ngikutin yang anda baca? Yazid, apa harokatnya? Yazidah, jadi apa? Jadi, badal. Badal apa? Badal roba, badal nasob, atau badal jer. Badal nasob jadi apa? Badal jer, ganti. Jadi apa badal jer? Untuk dinaik. Dinaiknya kinya ibni. Apa? Fadli. Yazid. Dalnya itu da ju i. Libnihi wa a'ta mithla zalika libnihi Yazid. Yazidnya itu dia apa kan? Dalnya. Arif. Yazida. Dinasok. Dia apa? Dia apa kan? Dijer. Dijer sebagai apa? Dijer sebagai apa? Nah, benar betul. Yazida. Kemudian jer. Tinggal jadi apanya? Badal. Nah, badal dari... dari Ibn. Kenapa badal jer tetapi kok di fathah? Mamnu minas nasrfi. Apa alasan Yazid masuk mamnu nasrfi? Orang kok jelas sama orang. Sama orang ya bisa mamnu nasrfi, bisa enggak. Alif. Kenapa Yazid masuk mamuknya Sorbi? Karena dia apa maksudnya kita wajib Pak Idul? Ah, guru-gurunya. Ah, mana? Abu Ibrahim, ada tak? Ah, Yazid, kenapa dia mamnu' nasrafi? Mengikuti wazan fi'il. Wazan apa? Fa'ala yaf'ilu. Naam, tanda. Yazid, karena dia nama orang yang mengikuti wazan fi'il Yazid, wazan fa'ala yaf'ilu. Sama dengan apa? Sudah masuk belum pelajaran? Pala filu. Ini. Sudah. Ha. Sama dengan apa? Bukasa. Yazid. Ini. Zada Yazidu. Apa yang ikut seperti ini? Tidak. Contohnya. Contohnya. Contoh yang mengikuti wazan seperti ini. Ini namanya ajwab. Ajwab. Sudah masuk belum? Ajwab. Ya'i. Masuk. Apa contohnya? Sama dengan apa berarti? Saro. Yaziru. Nah, sama dengan saro. Yaziru. Nah, tanda. Saro. Yaziru. Yazid. Dia mamluk nasorbi. Karena mengikuti nama orang dan mengikuti wazan fi'il yaitu fa'ala yaf'ilu. Contohnya yazidu yazidu tapi berat yazidu tapi jadi yazidu. Nah, thumma li ibnihil akhar Muawiyah. Kemudian juga memberikan yang semisal kepada putranya yang lain yaitu Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa Safwan bin Umayyah. Dan beliau juga memberikan kepada Safwan bin Umayyah. Safwan juga mamnu' nasrbi. Safwana majmu'ul bi. Tapi dia secara ini dia mamnu' minas sorbi. Tidak bisa ditanwin dikarenakan dia diakhir dengan alif dan nun. Nama orang diakhir dengan alif dan nun. Sukwa. Dia Sufyan. Mi'atan. Tumma mi'atan. Tumma mi'atan. Ay salasa mi'atin minal ibil. Beliau memberikan kepada Sufwan bin Umayyah 100 ekor unta. Kemudian 100 lagi, kemudian 100 lagi. Ya, jadi 300 ekor unta diberikan Rasulullah kepada Safwan bin Umayyah. Ya, besar nilainya ya kana bin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Abu Sifa, boleh enggak kita berakikah dengan seekor unta? Akikah dengan seekor unta boleh atau tidak? Abu Bilal, apa hukumnya berakikah dengan seekor unta? Tidak boleh, kenapa? Hah? Yang disunahkan karena dalilnya adalah kambing. Nah, dalam hal ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan berakikah dengan unta. Begitu juga dengan sapi. Tetapi secara nas pendalilan Rasulullah karena menyamakan dengan kurban, alasan mereka yang membolehkan dengan berakikah dengan onta dan juga sapi itu menggiatkan dengan kurban karena termasuk na'am, binatang ternak yang diperbolehkan untuk berkorban dengannya. Cuma secara nas pendalilan, na'am Rasulullah menegaskan lil hulami atau lil jariyah atau lil hulami untuk anak laki-laki syatani, dua ekor kambing, walil jariyah dan untuk satu untuk anak perempuan itu syatun wahid. Syatun wahidah, satu ekor kambing. Itu nas dalilnya. Tapi memang di antara para ulama ada yang membolehkan. Membolehkan berakikah dengan ini. Cuma perlu dipahami, ketika mereka membolehkan berakikah dengan unta atau dengan sapi, mengkiaskan dengan bolehnya berkorban dengannya, itu dilakukan tidak boleh berserikat. Paham enggak? Kalau korban itu berserikat untuk satu ekor unta 7 orang. Boleh berserikat berapa? Satu ekor unta 7 orang. Begitu juga sapi boleh berserikat 7 orang. Tetapi para ulama yang membolehkan berakikah dengan unta dan juga dengan sapi harus satu orang satu ekor unta. Apa maksudnya? Harus satu ekor unta itu untuk satu orang. Berarti kalau laki-laki, anak bayi laki-laki kalau mau berakikah dengan unta, dua ekor unta. Paham enggak? Enggak boleh. Wah, ini bayi ada 7 perempuan. Nah, berarti satu ekor unta. Enggak bisa. Harus satu darah. Satu darah, satu ruh, satu apa? Kalau perempuan satu ekor unta, kalau laki-laki dua ekor unta. Kalau sapi juga demikian. Nah, kalau mau sapi, berarti satu ekor sapi untuk perempuan, anak perempuan, dua ekor sapi untuk anak laki-laki. Itu kalau yang membolehkan. Wa illah, para ulama sekali lagi berselisih, ada yang mengatakan tidak boleh, karena nas dalilnya adalah kambing. Tidak bisa digiaskan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang berpendapat boleh, itu tadi aturannya. Dari paham tidak? Aturnya demikian. Harus satu nyawa, satu jiwa, itu kalau laki-laki, bayi laki-laki, satu ekor dua ekor unta. Kalau perempuan, berapa? Satu ekor unta. Nah, ini faedah sampingan sebagai tambahan faedah. Nah, ulangi, dan beliau memberikan kepada Sofwan bin Umayyah 100, kemudian ditambahin 100, tambahin lagi 100, jadi 300 ekor unta. Nah, wa a'ta kullan min Hakim bin Hizam wal Harith ibn al-Harith bin Kaldah wa Uyainah bin Hisan wal Aqra bin Habis wal Abbas bin Mirdad wa Alqamah bin Ulatsah wa Malik bin Auf wal Ala ibni Harithah wal Harith bin Hisham wa Jubair bin Mut'im wa Suhail bin Amr wa Huwaytib bin Abdul Uzza wa wairahum, dan selain mereka mi'atan dal ibil, masing-masing 100 ekor unta, masing-masing semuanya 100 ekor unta. Ya kana fidin rahim man wa rahimakumullah. 100 100. Kalau kita ngomong 100, berarti masing-masing orang 100 ya. Nah, coba kalau bahasa Arab ni asli aslinya. Kurang paham jelas. Minimalnya 100. Mungkin bisa dimaknakan 200, Allah alam. Jelas 100 onta. 100 onta. Apa masing-masing orang 100 atau 200. Jadi dilihat gimana cara hitungan seperti itu. Dan belajar tentang Allah alam sawab. Kalau 100 ekor unta kan langsung mi'atan minal ibil. Nah, kalau mi'atan dapat 200. Wa'ala dilihat. Wa'ata akharin 50. misal seperti ini. Dan beliau memberi orang lain 50-50. Neraku apa 200 atau 100-100. Karena 50 juga demikian. Khamsin-khamsin. 50-50. Masing-masing 50. Warba'in-arba'in. Dan yang lainnya diberikan 40-40 ekor. 40-40. Ada yang 100, ada yang 50-50, ada yang 40 diberikan. Nah ini rata-rata yang diberi banyak ini, qanawidun rahimani wa rahimakumullah, adalah orang-orang yang tadi disebutkan baru masuk dalam Islam. Nah, banyak yang termasuk baru di kalangan yang baru masuk dalam Islam. At-tasya'a bainan nas anna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Sampai tersebar di tengah-tengah manusia bahwasanya Muhammad itu memberi dengan pemberian yang tidak takut akhir, apa enggak? Sama sekali memberi dengan pemberian yang tidak takut fakir sama sekali. Benar-benar enggak takut fakir memberi orang-orang 100 ekor onta. Benar-benar enggak takut fakir karena kejadian rahim mani wa rahimakumullah. Nah, kalau kewajiban zakat itu ya kan kejadian rahim mani wa rahimakumullah jauh enggak sampai segitu kewajiban zakat. Kemarin zakat baru terkena zakatnya onta itu 5 ekor. Itu pun zakatnya kalau 5 ekor belum pakai apa? Bukan 5 itu langsung satu diambil, enggak. Lain nih kan hadirin rahimani wa rahimakumullah yang diambil, bukan dari 5 tersebut. Nah, lebih rendah tadi, lebih rendah lagi, sedikit. Nah, ini diberikan berapa? Masing-masing 150, 40. Benar-benar sampai di antara mereka ada yang Arab Badui yang dikasih 100 atau apa Arab Badui yang diberi tak lembah apa kambing. Nah, ada seorang Arab Badui yang diberikan oleh Rasulullah kambing yang banyaknya tak lembah. Nah, setelah dia diberikan selembah kambing, dia mengatakan pulang ke kaumnya dengan mengatakan, ya kaum, wahai kaum, wahai manusia, aslimu masuk Islamlah kalian, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Masuk Islamlah kalian, dikarenakan Muhammad itu memberi dengan pemberian yang tidak takut fakir sama sekali. Luar biasa kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau banyak memberi seperti ini? Tujuan dakwah beliau. Bukan tujuan supaya dia kaya, supaya dia nyaman hidupnya, supaya demikian. Nah, bukan itu tujuan dia memberi, tetapi dalam rangka mereka semangat masuk ke dalam Islam. Itu memang awal tentunya. Ketika Islam itu telah benar-benar merasuk di dalam hati-hati, maka tidak lagi tujuannya untuk mencari harta. Ya, ini kan yang penting, dia semangat masuk ke dalam Islam. Nah, termasuk yang biasa dilakukan oleh yang terkenal adalah Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau biasa memberikan uang dan misalnya kepada Hufadzul Quran, kepada apa? Para penghafal Al-Quran. Nah, beliau apa? Biasa memberikan gaji tunjangan kepada siapa? Hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Apa tujuannya? Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Namanya tasjiun lil ibadah. Itu namanya dalam rangka menyemangati untuk beribadah kepada Allah Taala. Tasji lil ibadah. Penyemangat dalam beribadah ya qul rahimani wa rahimakumullah. Nah, walaupun ketika banyak karena ada gaji seperti itu, setelah itu banyak yang menghafal Quran, itu ditarik oleh Umar dalam arti tidak lagi diberi imbalan, tidak diberi gaji lagi kalau hujan lagi mani orang nah itu diperbolehkan. Nah untuk menyemangati orang-orang yang menghafal Quran dikasih hadiah, dikasih uang ini dan itu yang kalau hujan lagi mani orang. Nah yang semangat menghafalnya yang banyak hafalannya. Nah apa sekali dianjurkan untuk apa memberikan hadiah kepadanya misalnya sebulan masya Allah semangat dia belajar semangat untuk mengganti juta nah atau diganti berapa berapa nah kalau sejuta mikir beli HP ini jangan sejuta nanti mikir beli HP ini nah Allah fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Itu dalam rangka sekali lagi ta'liful qulub dan juga at-tasyi memberikan semangat. Nah. Maka mendengar saya ulangi hatta sampai tersebar di tengah-tengah manusia bahwasanya Muhammad itu memberikan dengan pemberian yang tidak takut akhir namakan. Fazdahama al-a'rabu yatlubuna atau fazdahama al-a'rabu yatlubuna minhu. Maka berdesak-desakanlah orang-orang Arab Badui meminta kepada Rasulullah SAW. Karena tersebar Muhammad memberikan dengan pemberian yang tidak takut fakir. Sehingga didengar oleh orang-orang dusun Arab Badui, mereka langsung berdesak-desakan meminta kepada Rasulullah SAW. Arab Badui tidak punya adab. Orang-orang para badui mintanya enggak punya adab. Kalau orang-orang yang beradab kan minta dengan sopan. Orang-orang badui itu enggak demikian. Yang kalau bilang rahimani wa rahimakumullah. Mereka dia datang sambil mengatakan, "Hei Muhammad, minta." Panggilnya enggak sopan, habis itu minta. Nah, habis itu apa? Saking berdesak-desakannya, hatta alja'uhu ila syajarah. Sampai beliau itu terpojok ke sebuah pohon. Saking berdesak-desakan beliau itu terimpit. Banyaknya orang terimpit nam ke sebuah pohon. Fata'allaqa biha ridauhu. Maka sampai ridak beliau, selendang beliau itu nyangkut di pohon tersebut. Nah, faqala terkait di pohon tersebut. Faqala ruddu alayya ridai. Beliau mengatakan, "Oh, lepaskan selendangku. Lepaskan kainku." Fa walladhi nafsi biyadihi law kana li adadu shajari tihama na'aman laqastamtuhu alaikum. Kata beliau, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku memiliki hewan ternak yang jumlahnya seperti sebanyak pohon-pohon yang ada di Tihamah. Seandainya aku memiliki 6 hewan-hewan ternak yang jumlahnya itu sejumlah pohon yang ada di Tihamah, pasti aku akan bagikan kepada kalian." Nah, "Tsumma ma alfaitumuni bakhilan wala jabanan wala kazzaban." Kemudian kalian tidaklah akan mendapati aku orang yang bakhil, tidaklah mendapati aku orang yang penakut, jaban, nah, dan tidak pula kalian mendapati aku orang yang mendusta. Nah, kalau ada, nah, pasti ada, tak bagi semuanya, kata Rasulullah SAW. Benar-benar, Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan. Dan terlalu panjang kalau kamu kita mau menceritakan kedermawanan Rasulullah SAW dan juga diikuti setelah itu kedermawanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Luar biasa. Nah. "Tumma akhadha wabratan min sanami ba'ir." Kemudian beliau mengambil bulu. Nah. Bulu dari punuknya unta. Waqala. Dan mengatakan, "Wallahi mali min ti'ai min fai'ikum." Beliau mengatakan, "Demi Allah tidak ada lagi milikku yang untuk kalian. Tidak ada lagi milikku yang untuk kalian. Wala hadhil wabrah. dan tidak pula sebulu ini. Tidak ada lagi, aku enggak punya lagi. Sudah tak kasihkan semua, kata Rasulullah SAW. Aku enggak punya lagi. Hatta sebulu ini saja, aku enggak punya. Tidak punya lagi, sudah dibagi semua. Illal khumus, kecuali yang seperlima. Tadi yang di awal seperlima. Wal khumusu mardudun alaikum. Adapun yang seperlima itu tertolak atas kalian. Artinya tidak boleh diberikan kepada kalian. Maka beliau mengatakan fa'adul khayat wal mahir, maka berikanlah, kata beliau, khiyat, berikanlah oleh kalian jarum-jarum. Nah, ini apa? Menunjukkan kecil, sesuatu yang kecil. Berikan oleh kalian jarum-jarum itu. Maknanya, ini diarahkan kepada orang-orang yang mencuri harta ghanimah. Kembalikan walaupun tak jarum. Beratnya, nilainya walaupun apa? Kecil seperti jarum. Yang sudah ngambil harta ghanimah sebelum dibagi, pulangkan. Nah, fa innal wulu la yakunu ala ahlihi 'aran wa shanaran wa naran yaumal qiyamah. Maka sungguhnya dikarenakan hulul, mencuri harta rampasan perang itu akan menjadi celaan dan juga celah atau dan juga aib dan juga neraka nanti pada hari kiamat bagi orangnya yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Farad dan nasu makanu akaluhu minal ghanimah walau kana syai'an zahidan. Maka manusia pun mengembalikan apa-apa yang telah mereka ambil dari harta ghanimah walaupun syai'an zahidan, sesuatu yang zahid, yang ya enggak bernilai, yang rendah. Nah, tetap walaupun enggak bernilai rendah, nah atau aku bukan enggak bernilai rendah nilainya, tetap itu namanya mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi dan itu berbahaya. Tsumma amara Zaid bin Tsabit bi taqsimil ghanimah. Kemudian beliau memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk membagikan harta ghanimah. Wal ladzi yusibu ar-rajula al-wahida, dan yang menepati satu orang, yang didapat oleh satu orang, ba'da ikhrajil khumus, setelah dikeluarkan seperlima tadi, huwa hawalai ba'irin wa nisfi ba'irin. Satu orang itu, ghanimah itu, kalau dibagi, setelah dikurangi khumus, adalah sekitar 1.5 ekor unta. Ba'ir 1.5. 1.5 ekor unta. Tentunya kan gak bisa unta 1.5. Nanti istilahnya ditukar-tukar kan. Artinya hitungan awalnya jatah masing-masing berapa? 1.5 ekor unta. 1.5 ekor unta. Nilainya. Karena enggak rata, mau dibagi dua-dua, ontanya enggak cukup. Sehingga 1.5 secara nilai. Wanisfi syatin. Dan syatain 2 ekor kambing setengah. 2.5 ekor kambing. Onta 1.5. 6 ekor kambing 2.5 ekor. 2.5 ekor kambing. Jauh kan dibandingkan dengan yang diberikan kepada orang-orang tadi. Nah, wa asharati dirham dan 10 dirham dan masing-masing mendapatkan perak 10 dirham. Wa thuluthi as-sabyil wahid, dan 1/3 dari seorang tawanan. 1/3 dari seorang tawanan. Kita tahu tawanan itu jumlahnya berapa? 6.000. Sementara pasukan ketiga itu berapa? 12 ribu. Nah, kemudian mungkin sudah dibagi-bagi, sehingga akhirnya jatah satu orang untuk tawanan itu sepertiga. Ini satu orang tawanan untuk orang tiga. Apa enggak? Ya? Satu orang tawanan untuk orang tiga. Namanya sulut. Seperti sepertiga untuk seorang tawanan. Sehingga kalau onta dapat 1,5, kambing dapat 2,5 ekor kambing, kemudian kalau yang uang dirham dapat masing-masing 10 dirham, kalau tawanan dapat sepertiga. Nah, wa idza surifa nasibur rajul ila ahadi hadhil asya, maka jika dialihkan bagian seseorang kepada salah satu dari bagian-bagian ini, ba'da iqta'ihi asharata darahim, setelah diberikan kepadanya 10 dirham, nam yasiru lahu, nam jadilah bagiannya itu imma arba'atun minal ibil faqat, 4 ekor unta saja, wa imma arba'una syatan faqat, atau berapa 40 ekor kambing. Artinya yang 2,5 yang 1,5 unta, yang 2,5 ekor kambing, yang berapa 10 dirham, yang 1/3 tawanan tadi, kalau dijadikan satu saja, artinya dinilaikan dengan satu, entah pakai unta saja atau pakai apa kambing saja atau pakai budak saja, maka jatuhnya semua yang dia dapatkan setelah tidak dibagikan 10 dirham kepada dia, 10 dirham tetap dapat dia karena bisa dibagi uang itu 10 dirham. Nah, yang unta tadi ujung-ujungnya apa? Dia akan mendapatkan 4 ekor unta atau 40 ekor kambing. Kok bisa demikian? Kan enggak mungkin tadi 1,5 ekor unta enggak mungkin. 2,5 kambing juga enggak mungkin ada setengah-setengahnya, satu. Maka bisa ditukar-tukar kan, kamu mau apa? Kamu mau kambing atau mau unta? Paham enggak? Kalau mau unta, berarti jatahmu 4 ekor unta. Kalau mau kambing, jatahmu berapa? 40 ekor kambing. Paham enggak, Mas? Jadi paham enggak? Paham enggak? Diam ini paham apa? Enggak paham. Paham ya, insya Allah. Kalau enggak paham, nanti tanyakan sama tadi. Nah, ini jatuhnya masing-masing orang itu, jatah wanimahnya itu, kalau mau pakai onta, 4 ekor onta plus 10 dirham. Atau kalau mau pakai kambing, 40 ekor kambing plus 10 dirham. Atau wa imma tuluta as-sabyil wahid faqat, atau dia mendapatkan 2/3 budak. Berarti, berarti dari sini yang mahal itu budaknya. Paham enggak? Dari sini berarti kan yang mahal itu apa? Budak. Tadi kan 1,5 ekor unta dan 2,5 ekor kambing. Kok tiba-tiba terakhir dapat 4 ekor unta? Dari mana? Paham enggak? Berarti yang membuat besar nilai unta itu dari jatah apa? Budak. Nah, kok bisa tadi 2,5 ekor kambing dengan 1,5 ekor unta, kok tahu-tahu 40 ekor kambing? Dari mana 40 ekor kambing? Berarti diambil banyak nilainya dari mana? Budak itu yang mahal. Buktinya apa? Kalau budak asalnya seperti 1/3, jadinya dia mendapatkan 2/3 budak. Enggak dapat unta, enggak dapat kambing. Nah, dapatnya 2/3 budak. Nah, 2/3 budak. Bisa kayak kita anulah, kayak kita rumah kan, misalnya ada rumah. Rumah satu, tiga saudara rumah satu. Tinggal di gimana baginya? Enggak mungkin ditetak-tetak, dibelah-belah. Biasanya apa? Sudah kamu duit saja misalnya kan. Hitung apa? Uang ya kan, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembagian harta wasmah. Nah, satu lagi yang kalau fitnah rahimani wa rahimakumullah akan membahas. Berikutnya syaku wal ansar wa khutbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhan orang-orang Ansar dan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhan orang-orang Ansar dan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wastawraba al-ansaru ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aitu aqal mu'allafata qulubuhum ataya jazilatan la tuqas wa lam yuqtil ansara shay'an. Orang-orang Ansar merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau memberi orang-orang yang ingin dilembutkan hati-hati mereka dengan pemberian yang sangat banyak, jazilah, berlimpah. Pemberian yang berlimpah. Yang la tuqas, yang tidak bisa dinilai atau tidak bisa dihitung, kiaskan, sangat banyak maksudnya. Sementara beliau tidak memberikan orang-orang Ansor sedikit pun. Orang-orang Ansor tidak diberi. Yang baru masuk Islam, nah orang-orang Badu yang minta dikasih, tetapi orang-orang Ansor yang telah lama berjuang bersama beliau itu tidak dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan inna hadza la wal ajab. Sesungguhnya ini benar-benar perkara yang aneh. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Beliau memberi orang-orang Quraisy sementara kita tidak diberi. Wa suyuhuna taqturu min dima'ihim. Sementara pedang-pedang kita masih menetes dari darah-darah mereka. Maksudnya apa? Kan kita yang banyak berjuang. Ada maksudnya? Kita yang banyak berjuang. Kita yang pedang-pedang kita menetes dengan darah-darah mereka. Tapi kok kenapa mereka yang dikasih kita tidak? Fa ablaghahu zalika Sa'd bin Ubadah Ra'isul Anshar. Maka hal tersebut disampaikan oleh pimpinan orang-orang Anshar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin yang baik dan bagus ya kana bin rahimani wa rahimakumullah. Jangan terbawa. Paham enggak? Sebagian ngomong demikian seolah-olah Rasul gak adil, pemimpinnya nyemangati, bukan. Justru sudah kita pimpinnya yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begini dan begitu. Fajama'ahum wahdahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka secara terpisah. Fajama'ahum wahdahum, maka beliau mengumpulkan orang-orang Ansor khusus secara terpisah. Mereka saja, wahdahu. Mereka sendirian. Orang-orang Ansor saja. Fahamidallaha wa asna alaih. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma zakara ma tafaddalallahu abihi alaihim. Kemudian beliau menyebutkan karunia Allah atas mereka. Kemudian apa? Rasul menyebutkan nah, pemberian karunia Allah atas mereka. Tsumma zakkarahum atau tsumma zakkarahum ma tafaddalu bihi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyebutkan kepada mereka pengorbanan mereka atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji di yang pertama tentunya, di disebutkan karunia Allah atas mereka, karena memang semuanya dari Allah Taala. Setelah itu disebutkan oleh Rasulullah kelebihan-kelebihan keutamaan orang-orang Ansor yang telah membantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, awajattum ya ma'syaral ansor fi anfusikum hiya li'a'atin atau li'a'atan minad dunya ta'allafat biha qauman atau ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum. Apakah kalian mendapati, wahai segenap orang-orang Ansor, pada diri-diri kalian terhadapku sedikit dari dunia, yang aku dengan dunia itu ingin melembutkan kaum, suatu kaum, supaya mereka masuk ke dalam Islam. Apakah kalian merasa, nah, wahai orang-orang Ansor, kalian dapat sedikit, yang dengan dunia itu aku pakai untuk melembutkan manusia supaya mereka masuk ke dalam Islam. Sementara aku wakilkan kalian kepada keislaman kalian. Maknanya ya khairan rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalian itu sudah kokoh keislamannya, sudah kuat keislamannya ya khairan rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu pakai apa? Harta ya khairan rahimani wa rahimakumullah. Diberi sedikit tetapi apa? Tidak sebagaimana yang tadi. Nah, kalian sudah kokoh. Nah, ala tarbauna ya ma'syaral ansor, apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansor, an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apakah kalian tidak senang wahai orang-orang Ansor, manusia pergi membawa kambing-kambing mereka dan membawa unta-unta mereka, sementara kalian pulang membawa Rasul kalian ke rumah-rumah kalian. Kamu ingin dapat unta ataupun kambing, atau kalian ingin Rasul tetap bersama kalian? Nah, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, laulal hijrah, kalau bukan karena hijrah, lakuntu imra'an minal ansor, maka sungguh aku menjadi seorang dari kalangan Ansor. Walau salakan nasu syi'ban, wa salakatil ansoru syi'ban, lasalaktu syi'ab syi'bal ansor. Seandainya manusia menempuh sebuah lembah atau sebuah jalan di perbukitan syi'b, sementara orang-orang Ansor menempuh jalan di perbukitan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Artinya aku akan terus bersama dengan orang-orang Ansor. Nah, artinya apa? Biarkan mereka dengan harta-harta mereka. Biarkan mereka bergelimang dengan harta mereka, dengan onta dan juga kambing, sementara kalian pulang membawa rasul-rasul kalian. Mana yang akan lebih bermanfaat bagi kalian? Adanya Rasul di tengah-tengah kalian, atau kalian ingin mendapatkan harta yang kena menjadi rahimani wa rahimakumullah? Nah, Allahumma rahamil ansar wa abna'al ansar wa abna'a abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah anak-anak orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah cucu-cucu orang-orang Ansor. 3 didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansor didoakan, anak-anaknya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucunya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, qarahidin rahimani wa rahimakumullah, fabakal qaum hatta akhdalu lihahum, maka orang-orang Ansor pun menangis sampai air mata mereka membasahi janggut mereka. Nah, sampai basah janggut mereka mendengar sabda ataupun khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, seraya mereka mengatakan radina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isman wa hadzan, mereka mengatakan kami ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha dengan pembagiannya dan ridha dengan pemberiannya. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wansarafu, kemudian mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan mereka pun ikut pulang. Artinya mereka ridha dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang penting tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa mereka tidak mendapatkan harta yang banyak, nam yang penting mereka pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih bermaslahat bagi akhirat mereka. Adapun urusan dunia, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, yang penting kita selalu bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang lingkungan yang solehah, khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum antubsata alaikum ad-dunya, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkan atas kalian apa, dunia ini. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dibentangkan untuk manusia, untuk umatnya dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha kama husitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia sebagaimana mereka dulu telah berlomba-lomba mendapatkan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang kalian. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini menunjukkan kepada kita, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah di lingkungan yang soleh, walaupun dengan demikian kita mungkin terpaksa harus meninggalkan bergemerlapnya dunia yang mewah yang kita tinggalkan, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, yang penting hati kita telah selamat, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena memang tujuan kita tidak lain adalah mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Apapun kita mendapatkan harta yang banyak dengan takdir Allah tabaraka wa taala, maka yang dianjurkan adalah justru mengeluarkan harta-harta tersebut untuk kepentingan akhirat kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihi ajma'in. Semoga kita bisa meniru para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tujuannya adalah apa? Mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala, bukan sekedar apa, urusan duniawi. Dalam urusan ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan mengejar akhirat, mengejar surganya Allah tabaraka wa taala, para sahabat itu tanggung. Nah, sampai rela menderita, nah, sampai rela sakit, nah, yang penting mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala. Bagaimana seorang wanita yang sering kejang, nah, ada penyakit ayan, kejang, qul rahimani wa rahimakumullah, dia berdoa meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku. Supaya Allah menyembuhkan aku. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin, aku akan berdoa kepada Allah dan engkau akan sembuh. Tetapi kalau engkau ingin, nah, aku, engkau sabar dengan penyakitmu dan engkau masuk dalam surga. Nah, engkau sabar dengan penyakitmu dan engkau masuk dalam surga. Maka wanita tersebut tanpa pikir panjang langsung sudah tidak apa-apa sering sakit. Yang penting masuk surga. Menahankan rasa sakit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang penting wahai Rasulullah doakan kepada Allah kalau penyakitku kambuh supaya Allah menjaga supaya auratku tidak terbuka. Kenapa? Tujuannya bukan duniawi. Sembuh itu kan tujuan duniawi. Nah, tapi yang dikejar ketika ada tawaran surga, maka surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sahabat yang mulia Rafi bin Khadij. Nah, Rafi bin Khadij, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, radhiyallahu anhu, beliau ini terluka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Nah, beliau terluka di bagian dada. Di bagian apa? Dada. Panahnya itu nancap di dada, tidak bisa dicabut. Bagian apa? Oh, besinya. Bagian besinya itu, nah, itu nancap di dadanya, tidak bisa dilepas. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sakit dia. Maka dia datang kepada Rasulullah minta dicabutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Panah tersebut yang tajam itu besinya itu masuk ke dalam. Pinginnya didoa dicabut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan setelah itu sembuh. Pinginnya Rafi bin Khadij. Jika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini nih anak panah ini belum cabut ini. Tolong cabut. Nah, tidak dapat dicabutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kalau engkau mau, nah, aku akan cabut anak panah tak dalamnya itu. Tahu kan, panah ada besinya itu kan? Tak cabut tak dalamnya itu tak cabut, kemudian tak doakan tak akan sembuh engkau wahai Rafi. Tapi kalau engkau menghendaki wahai Rafi, nah, kalau engkau menghendaki, tak cabut bagian ujungnya saja. Pangkalnya biarlah di sini. Tapi nanti pada hari kiamat, aku akan bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang syahid. Ini dicabut bagian kayunya ya. Kayunya saja. Besinya tinggal saja di situ. Sakit tak kira-kira? Kita kena duri jadi tinggal di dalamnya sakit. Duri itu kan harus keluar, kalau enggak sakit terus. Nah, tetapi ada tawaran berikutnya. Tawarannya apa? Dibiarkan saja, wahai Rabbi. Cuma apa? Nanti saya pada hari kiamat akan bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang syahid. Tanpa pikir panjang, Rabbi. Ya sudah, biarkan saja Rasul, wahai Rasulullah SAW. Nah, cabut anunya saja, panjangnya. Dia biarkan di dalam dadanya. Cabut wahai Rasulullah, tinggal itunya. Apa? Yang mestinya tinggal ya kan mestinya rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah itu ternyata umurnya panjang sampai meninggal pada masa kekhalifan ataupun kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, panjang umurnya padahal mestinya di dalam. Dari situ tentunya karomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita soroti syahid itu ketika dikasih pilihan pilihan berat. Pilihan berat. Dicabut semua, selesai urusan, atau dibiarkan. Tetapi akan dikelasikan oleh Rasulullah, dia seorang syahid. Maka dia langsung memilih, biarkan wahai Rasulullah, yang penting saya, engkau persaksikan sebagai seorang yang syahid. Menunjukkan yang diinginkan ya Fathir Rahimani wa Rahimahumullah adalah perkara akhirat, yang diinginkan adalah surganya Allah Tabarakatuh wa Ta'ala. Nah, semoga para sahabat, para salaf menjadi teladan-teladan kita yang bisa kita berteladan dengan mereka, dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mampu mengikuti jejak langkah mereka, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa digabungkan bersama mereka di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya mujibal sahilin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.